Ini yang gue mendung ada. Nari yang nak bolu nak dek yang gue bolu. Cuma terah. Tasdek dengan suku nisbah mana di ta'isaan ataupun ta'idikut yang bahwa nisbah yang adalah sesuatu yang subuh pada hari ta'isaan ta'idikut yang bahwa nisbahnya sesuatu yang subuh pada hari. Ia berbeza surah yang tak kebuna, walaupun tak kebuna kesa, tapi surah lain. Nasabah kunci mendaga. Ini menyediakan yang kekentikah mengetahui dengan hukum mentasdekkan dengan ta'luknya nisbah. Mana di dari tikus yang bahawa nisbahnya subuh pada hari ini. Ini subuh dia bila lempung. Ramana dia tu wadilis kata sahur as-salah, kemudian kata sahur makna wajib, kemudian kata sahur pengertian as-salah wajibah, kemudian kata sedek yang bahwa sembahyangnya nya wajib berdasarkan dalil-dalil yang tunjuk kepada wajib sembahyang. Kata sedek yang bahwa sembahyangnya wajib pada hari dengan sekira-kira ditunjuk oleh tadi dari hasil ta'istidlal sehingga ta'idikut yang bahwa sembahyangnya wajib pada hari yang ada ikut. Kemudian ini yang jadi masalah nisbah apakah amrun subudi ataupun nisbahnya amrun wujudi. Nisbah ku amrun subudi ataupun amrun wujudi ataupun di amrun adami. Lagi yang katakanlah dalam sifat 20 dan sifat yang lekun sifat wujudi, yaitu syekh yang wujud pada hari yang lau kusifah nak ijab naraina. Kemudian sifat yang lekun sifat adami yang sifatnya hanya tetapi ibarat daripada bersih Allah daripada sifat yang kena layak begitu kemudian itu wahdaniya ataupun ikrah idam baka idam ibarat daripada penanti awal bagi Allah kan tabung sifat yang wujudi tetapi nyan sifat yang adami karena ini ibarat daripada adamsi. Kemudian nawaitah baina huma yang kemudian disebut hal nyatanya itu subuh disebut hal disebut tapi bukan mawujud jadi kaumuhu faiman kaumuhu kadiran. Kaumuhu kadiran adalah satu sifat yang subuh tetapi tidak mawujud sehingga mungkin dengan sifat hal yang mawujud zat Allah dan yang mawujud sifat Allah. Tapi kaumuhu kadiran hanya wujud tetapi disubuh. Jadi kaumuhu kadiran menyihinau pada fama zaidun kaumuhu kaiman. Ini sebab yang wujud pada farid adalah si zaid dan si gudel yang wujud pada farid. Tapi nisbah hanya wujud. Nisbah hanya wujud tetapi subuh. Nisbah subuh pada farid untuk perikatan di antara mabung dan mahmum. Apakah hana ke lidina tetapi di konsik yang mawujud, yang mawujud cuma mabung dan mahmum. Nisbah badra kaunu daidin kaunul mabung mutasifan bil mahmum yang kaunuhu kan sifut wujudi tetapi sifut subudi yang dijelaskan dengan sifut hal. Jadi uraiannya itu bahas dalam ilmu kalam ilmu tauhid yang membahas tentang syi' yang wujud ataupun syi' yang subuh ataupun syi' yang amrun adami. Jadi nisbah termasuk dalam sesuatu yang subuh. Jadi tasdek kita yang yakin ataupun tak yakin yang bawa nisbah di subuh ini ilmu kalam katanya. Jadi nisbahnya ke sesuatu yang wujud tetapi sesuatu yang sukun. Adanya berbahas dalam ilmu kalam. Kan dua hal dalam ilmu kalam bahwa tidak ada. Dan kedua hal adalah semayangnya wajib. Tetapi nisbah mengandung kepada kamalaidun, pada salatu wajibatun, ataupun pada jenis-jenis yang lain. Nisbah kan sesuatu yang wujud pada hari. Yubino hingga bak kata yang kuatnya kebalik ibarat tasdek di ta'an lukiha dengan tasdek di subudiha hana ibarat tasdek di yukmu'iha. Karena pada tasdek dengan lukuh nihino na'iham yang sehingga matang berhajat kepada tafsir dan kahino nyana yang kena penafi. Karena wake lukuh redakun bagi yang lukun dalam kitab nanti idra anna nisbah waki'ah awlesa di waki'ah. Yang sudah dia idra anna nisbah wabi'ah yang tadi dihamun dengan mengidra semua nisbah itu si yang wakil mana ini yang boleh jadi menamuku. Yang sudah dia mengidra bahwa nisbah adalah si yang wakil, si yang wujud pada wakil. Wakil mana di harid. Jadi nisbah sesuatu yang wujud pada harid di surat ini kan kata bah. Tapi kun dalam mantai anna nisbah waqi'ah nyanyian makna kena pegah nisbahnya si yang wujud pada hari kan kan. Kena pegah lagi yang mbak nisbahnya nyan kan terjadi pada hari. Tidak tidaknya mbak hari tidaknya kan sekedar tak tasawur. Menyebutnya tak tasawur tidak dem. Kan? Tak tasawur tidak dem. Kemudian tak pegah tidak mbak hari tidak. Berarti kanya terjadi tidaknya. Demnya terjadi pada hari. Tetapi kan makna ini nisbah kiam kepada Daidun si yang wujud pada hari. Tetapi subut jinyan subut nisbahnya adalah sesuatu yang subut kan yang wujud dan kan yang mamfi. Tetapi yang subut tadi wasitah antara wujud dan ada. Nisbah subut dalam arti ini wasitah antara subut dan antara wujud dan ada. Jadi pada bukan dalam mantek idra anna nisbah wakinya punyanya mana kena bukan nisbahnya sesuatu yang wujud pada hari kan. Tapi kini kena menanti pada kena pegah li ulama tahi dalam kita tahi yang bawa nisbahnya si yang wakil kena menanti kan anna nisbah wakinya punya kena pegah jinnya wakil punya kena penafi nisbah anna wakil mana ni nisbah anna wujud pada hari nisbah itu mulai satu wakil dan balsa bidatan. Nisbah itu tidak okey, tetapi habis. Tetapi ini yang subuh. Adakah yang mendang itu hukum lain-lain? Ini kerja menyehina bukun. Tasdek dengan ta'luk. Ini berapun makna tasdek dengan ta'luk. Mentasdekkan bahawa lagi nisbah. Bahawa nisbahnya ta'luk. Ta'luk yang mana terakhir adalah rabitah. Ta'luk. Saya katakan ta'luk antara wujud dan mahmud. Mana ini rabitah di antara wujud dan jadi nisbah itu adalah rabit. Kenapa kan? Karena yang wujud pada harid adalah zat mawdu' dan mahmud. Sedangkan nisbah adalah rabitah, perikatan yang dalam mawdu' dan mahmud. Sehingga kun nisbah adalah makna yang haqquhu ayyu'adda bil harfi. Karena itu bagi yang kata maklum huruf malayastakilu bil makna karena istiqlal dan huruf dengan makna tetapi huruf adalah semata-mata untuk perikatan di antara ma'qablah dengan ma'qadah. Nisbah lagi yang kejadian ini. Nisbahnya adalah perikatan di antara ma'qablah dengan ma'qadah. Berarti ini yang kon satu makna yang istiqlal, maka dia kan tidak wujud. Karena nisbah kan satu makna yang istiqlal, tapi nisbah adalah perikatan di antara ma'qablah dan ma'qadah. Maka dia tidak wujud pada dirinya tetapi di tubuh. Kan? Yaitu yang berlaku pegahnya. Sebab ibarat ilmu bihukmen, yang hukmen dengan makna nisbah tamah ilmu dengan mana tasdek. Jika mana ilmu bihukmen mentasdekkan nisbah tamah. Ia mentasdekkan nisbah, adakala mentasdekkan ta'luk, adakala mentasdekkan subuh. Mentasdekkan ta'luk dalam arti ta'itikud yang bahwa nisbah sudah berfungsi sebagai jinyan rabitah di antara mubuk dan mahmul pada hari. Kan tasdek dengan subuh, kan tak ikut yang bahawa tasdek ada nisbahnya adalah si yang subuh. Katanya nyong kan. Bandua-duanya nyong. nisbah memang subut dan nisbah memang ta'luk. Tetapi mengiktikadkan, mentasdikkan bahwa jihian sesuatu yang subut itu pembahasan ilmu tauhid. Dan itu dia bahwa nisbah termasuk syi' yang sabitah, kan syi' yang mawjud. Ini kayaknya pembahasan ilmu tauhid. Nah, jadi ini hanya bahas katanya. Yang mana? Maka bermula ilmu dengannya nisbah tamah itu mentasdikkan dengan takluknya nisbah tamah. Nisbahnya kata takluk, mana jiji berfungsi sebagai rabithah di antara mubuh dan mamul pada hari. Kan mentasdikkan dengan subuhnya nisbah, kan mengindikakan bahwa nisbah adalah sesuatu yang subuh pada hari, tidak wujud dan tidak nafi. Di anahu min ilmi kalami, karena tasdik dengan subuh adalah daripada ilmu kalam. Ini gimana? Apakah? Ya, mana murah ini? Lainnya, hanya berdukung di tubuh mana subuh dia, karena subuh kan mananya. Sebab pengertian itu no nisbah, nisbahnya amru subuhi kan juga. Hanya bahas ini no, boleh dapat tauhid juga bahas. Ketika nisbahnya no jauh boleh ini juga, tapi rumnya. Ada dua blok ada. Sesuatu ada kalau mewujud pada hari, ada kalau syek, ada kalau mewujud, ada kalau mahdu, dan ada kalau wujudah antara keduanya. Nisbah termasuk wasitah antara wujud dan makhluk. Kalau sudah ada yang ini no, enam tinggi ada kena je. Enam tinggi ada kepada nisbahnya subuh. Sebab yang dalam pegah ini mentasdekkan dengan mana mentasdekkan ta'lu. Kalau mentasdekkan bahwa di nisbah itu syi' yang subuhi. Cuma karena min haitsu ibarat tasdiku bi nisbatin tamatin nah ihtimal kepada surah tasdek menyebut maka ibu nabi yang minyai sutak biar mendam ihtimal minyai sutak biar tapi adanya hana murid ini kemukuh milena tasdek menyebut nangkuh tasdek adalah iza'an hati di iza'an kabulun nafsi diterima oleh hati yang tanya yang bahwa nisbah adalah sesuatu yang subuh pada hari kan sesuatu yang mawjud. Itu mereka dah buat perbandingan mawjud kuadra, subuh kuadra, andam kuadra. Dari subuh waktu anda kita jawab contoh. Kudrah yang amrul subuti. Kudrah sebuah subuh yang mawjud di nafsiha. Sedangkan kidam amrul adami. Kidam bukan sebuah subuh yang mawjud tetapi ibarat dengan tahu dah pegah Allah Ta'ala hana awal. Hanya tak ibaratkan dengan tidak. Artinya ada tidak wujud. Ini dekat amrun adami. Sedangkan wujud ataupun kaumuhu fadiran, ini dekat amrun subuti. Nafi kan ini. Tapi jinnya yang wujud dikalir. Maka dekat amrun subuti. Juga dalam wajibah yang terlalu wujud dan madam. Bungnan ini dalam memilih dekat subuti. Ini dekat subuti. Nisbah adama. Nisbah subuti. Nisbah pada kerana mawjud. Yang mawjud, mawjud dan mahmud. Mawjud yang mawjud. Mahmud, mawjud. Nisbah hanya mawjud. Tetapi subut. Yang fungsi ini sebagai rabithah di antara mawjud dan mahmud. Jadi mentasdekkan dengan ta'luk, maknanya mentasdekkan bahwa nisbah ini kadirabit antara mawjud dan mahmud pada hari. Kan mentasdekkan bahwa nisbahnya adalah amrul subuti. Nyonya amrul subuti, tapi kenyan yang maksud mentasdekkan dengan nisbah kenyan maksud. Kenyan maksud. Betul ya, nisbah di mawjud atau di subuh pada hari ini betul. Tapi mentasdekkan dengan nisbah itu maknanya mentasdekkan bahwa di subuh. Kan mentasdekkan yang bahwa nisbah ini kadirabit antara mawjud dan mahmud pada hari. Yang ini subuh, tapi kenyan mana? Jadi kalau ada yang menafinya, kenyan-kenyan. Kan, dikan takluk dengan tubuh berarti hana tubuh tubuhnya tapi kenyan mana yang lihat ini yang tanya pegang mana kenyan mana adanya nya untung kan ada gampung dia mana mana ada pergi mana kerana kenal ni bang siapa Yeah. bilang belum belum belum. Ini yang duitnya buat apa? Pada tasdik dengan takluk isaan qabulun nafsi kai terima lihat dia tanya kepada ana tanya yang berdasar ni mas yang mana tu betul kuadran lah dari kalam kamar itu mutasawur kepada satu nisbah maka nisbahnya itu kalamnya sama sih mas. Jadi dia hanya membedakan dia tanya. Hanya ada bedakan di antara tamah dengan kharijiyah. Karena kharijiyahnya tamah sih. Yang beda dalamnya dengan kharijiyahnya yang hanya dulu. Karena ini dengan lain-lain ini dibahas. Menyebab tamah hanya dibahas kuwa. Hanya ada yang dibahas kharij, hanya ada yang dibahas yufahmu binal kalam. Yang kau nak pisah tamah mendung. Nisbah hukmiyah ke ruang hukum kaya ke kalamiyah bina ke nisbah hukmiyah ke kharijiyah pun ke nisbah hukmiyah nisbah hukum kaya itu kuatai kata kun katanya mengatai leh puna ni ilmi tak lho dengan nisbah hukmiyahnya ilmi ku benar puna ni menyebabkan nisbah kalamiyah berarti nya dah tahu menyebabkan mana di kharijiyah baru nanti. Yang gemurut yang berarti, yang gemurut. Nisbah hukmiyah gemurut hikayah ataupun kharijiyah. Yang menyokat daerah nisbah hukmiyah dengan makna nisbah kharijiyah, maka ilmu yang terlalu benar karakter. Yang inang yang anak berbuka tua agak. Ya ini lantung berpenanggung. Berarti berdasarkan hukmiyah bermakna kharijiyah. Kak bermaknanya Miana hana-hana lho Miana madang ikhima. Sebenarnya yang B wadah takut lambabnya menuh surah hukmiyah. Wadah kamu ini kalahin surah hukmiyah. Kedekatan maduana. Makanya kalau kita jauh kemulaan hukmiyah dipakai dengan buah bermakna. Kan jadi berbeda pun mukabalah antara kharijiyah dengan tamah. Menajid antara kalamiyah dengan tamah. Tamah mukabalah menafisah lagi. Menyukun tamah yang lawan ini menafisah juga. Kharijiyah yang dikelawan, kalamiyah yang dikelawan. Karena ini adrasat cuma dengan lain ini dibahas. Kan? Banyak masalah tapi untuk membedakan antara tasdik dengan ta'luk dan tasdik dengan subuh. Jadi tasdik dengan ta'luk adalah tasdik yang kau ma'ruf dalam anda yang kata berakal. Yang mana tasdik dengan ta'luk, tasdik dengan subuh ini adalah yang kata berakal. Bahawa nisbahnya ada amrun subuhi. Jadi yang fikah tasdik yang mana lagi dalam anda. Tasdik kepada hukum nisbah lagi pengertian yang kena pada anda. Lagi pun orang bertanya lebih jelas. Ta'luk dengan mana rabitah rabit, yaitu nisbahnya diikat antara mubuk dan mamul pada hari. Maknanya pada tiap mubuk pada hari kena mubuk dan mamul mandal. Sedangkan nisbah kena mubuk tetapi itu subuh. Jadi mubuk subuh pada hari, mubuk pada hari, mamul mubuk pada hari. Kemudian nisbah kadikat antara ruanya pada hari. Di mana ni pada hari mau kadim disebut dengan mau. Kemudian yang masalah ini pada mengitikakan yang bahwa disebabnya adalah syekh yang sebuti. Yang lain adalah mengitikat, mengisahkan kabulu nafsi yang bahwa nisbah yang menjadi rabit antara mau dan mau yang adalah syekh yang sebuti pada hari bukan syekh yang mau. Yang lain adalah. Yang takluk dengan nisbah tarikhnya adalah Islam. Ini oleh pentas takluk dengan nisbah tarikhnya adalah Islam. Ini kemudian takluk dengan kenapa? Kita mengulang takluk. Kan dua pak takluk memang. Jadi benar ilmu tanya takluk bayar nisbah. Nisbahnya kuatlah takluk antara mubuk dan mubuk. Mulang takluk tapi memang dua buah takluk ini. Ya kan? Yang dikun tasdek, ilme, ataupun idrak yang takluk kepada nisbah. Ini kuadrat takluk, takluk ilme kepada nisbah. Ya? Nisbah kuadrat. Nisbah adalah takluk antara mumuk dan mumuk. Cuma dua boh kan? Kena dua boh, kena dua boh. Yang pertama, ilmu kitanya takluk kepada nisbah. Yang mana ini? Musangkut ilmu kitanya kepada nisbah. Jadi yang jadi maklumat adalah nisbah. Kemudian nisbahnya buatlah. Nisbahnya adalah perikatan antara mudu dan mamu. Yaitu mengisbatkan mamu kepada mudu. Ini takluk dia itu. Kan? Syar'i baru hukumnya dibangsakan kepada cara, artinya mahfud daripada cara, hukum yang hijau daripada cara, nisbah damah yang hijau daripada cara, yang dibangkitkan dengannya cara akan Nabi yang mulia. Jadi nisbah damah yang hijau pada cara, bukan nisbah damah dengan yang ditemui di akal karena di cara. Itu nama ramah al-wahid untuk Isnin. Bermula satu itu di tengah dua, ini kena sabar nisbah damah. Tetapi pegah sabar satu di tengah dua, ini kena sabar Nabi dan hana ayat. Seperti ini ada ayat ini, bahawa sah yang di tengah dua, karena nadali Al-Quran pula sah yang di tengah dua, ataupun hadis. Jadinya nisbah damah, tapi kena cara ini. Karena nisbahnya kena terfaham melalui cara, melalui agama yang membangkit Nabi untuk agamanya. Jadi maksud hukum hukum bukan nisbah sama, tapi yang bermula ini akan memenuhi hukum hukum yang syar'i, yaitu nisbah sama yang makruh daripada cara. Amaliyin lagi nisbah sama yang amali, artinya mana amali yang takluk dengan kaifiat amal. Itu kaifiat kenjara mana ini? Kan takluk dengan cara beramal, karena ada hukum yang tentulah cara. As-salatu wajibatun yang nak pegah cara semayang ini. Anak kan? Ya? As-salatu wajibatun, bermula semayang itu wajib. As-sirkatu haramun, bermula semayang itu haram. Yang nisbah tamah yang hukum nah? Yang termasuk dalam hukum syar'i, tapi ini hanya pegah kaifiat amal. Nah, pegah cara demikian wabah asir katu haraman. Pada hanya pegah cara demikian hukumnya hanya termasuk dalam hukum syar'i, dalam fikah. Kan termasuk, berarti kenyang lerah. Jadi kaifiat kenyang mana? Kaifun, kaifiat daripada kaifun. Bagaimana? Iban di sini nak sakit, yang sakit yang kaifun kaifiat di sini akun daidun maridun yang nisbah tamah yang muta'alikah di kaifiat di daidin daidun maridun nisbah tamah muta'alikah di kaifiat di daidin. Satu nisbah tamah yang ta'aluki dengan sifat di sini yaitu sakit. Adapun daidun paimon yang kaifiat daidin yang nisbah sama yang takluk dengan kaifiat ini. Adapun menyatakan mungkin yang nisbah sama yang takluk dengan kaifiat zat, bukan kaifiat amal. Jadi amali amal zat dikeluari. Adapun ilmi rabotu dibisi amali mengeluarkan ilmi dan mengeluarkan zati. Ya dah nak buka kita pakai daya. Dengan nak lebih duga, lebih bawah itu. Itu yang keluar dengan amali, yang ilmi juga. Yang nanti nak buka, nak buka di dalam nama itu. Jadi yang takluk dengan kaifiat amal, kaifiat dengan mana itu. Jadi takluk nisbah dengan sifat amal. Maknanya nisbah yang di dalam nisbahnya diubahkan sifat amal. Jadi takluk nisbah kepada sifat yang sifat ini jadi mahmul dalam nisbahnya itu. Di dalam nisbahnya sifat jadi mahmul. Jadi ta'luk nisbah kepada kaifiat, yang kaifiat yang jadi mahmul adalah ta'luk isnad kepada salah satu juzu isnad. Gitar tiah syi, dar tiah ajza dalam kul. Kan? Berarti ajza dalam kul, gemsah. Ai badiah lang semayang. Padahal badiah dalam semayang, semayang dengan badiah. Badiah hidup dalam semayang lah, berarti semayang biru badiah. Jemu badiah menalam badiah lalu dia badiah itu. Tapi betul. Ya, dengan daya jipar menjemu mendung, badiah naiknya mungkin badiah dalam semayang. Maka darbiah ini adalah darbiah dulu dalam kul. Jino na taklu antara isna dengan kaifiyah tak sedaya dengan kaifiyah amal. Sedangkan ini jadi kaifiyah jino adalah mahmul bagi nisbah. Berarti taklu ino dalam arti taklu isna kepada bang ajda. Bang taraf. Taraf ini adalah mudhu' dan mahmul. Jadi makna nisbah yang taklu dengan kaifiyah amal, nisbah yang jadi mahmul dalam nisbahnya adalah kaifiyah bagi amal. Yang amalnya jadi mudhu'. Yang menanggurah taklu dengan kaifiyah amal. Nisbah, nah, hukum bermakna nisbah tamah. Nisbah tamah yang amali. Makna nisbah tamah yang amali, nisbah tamah yang takluk nisbahnya dengan kaifiat bagi amal. Umana takluk dengan kaifiat bagi amal? Kaifiat jadi mahmul, amal jadi mudhu. Yang mana-mana amali. Dibatakan, as-salatu wajibatun. Bermula salah itu wajibat. Salah kena amal. Wajibah adalah kaifiat bagi salah, sifat bagi salah. Dan inon tu sifat memang lebih umum, tapi inon tu dirada sifat yang khas, kaifiat yang khas. Kalau kita pegang no, sakit pun termasuk dalam kaifiat, kaimun pun masuk dalam kaifiat. Jadi ada nama nisbah yang mengisbat kaifiat bagi amal, yang mengandungi damong. Tetapi ini kaifiat dirada yang khas. Yaitu wajib sunat hari-hari menyatanya yang maksud dengan kaifiat sandal. Karena itu kaifiat lain. Mubuh kunci amal. Yang jadi mahmul adalah kaifiat bagi amal. Tetapi kaifiat yang maksud kaifiat yang khas. Yaitu hukum syar'i yang adalah dari kitabullah yang ini. Ya? Jadi makna amali nisbah tamah yang takluk dengan kaifiat amal. Kaifiat bermakna sebut jadi seturah nisbah tamah yang jadi mahmul dalam nisbahnya adalah kaifiat bagi amal. Maka yang jadi mahmul ini adalah amal. Jadi keluarinan nisbah yang jadi yang dari mahmul ini kan amal. Ilmi. Yang jadi mahmul adalah ilmi. Adapun itikud. Maka nisbahnya takluk dengan kaifiat itikad. Dikatakan bermula itikad wujud Allah itu wajib. Ini wajibah satu kaifiat yang subuh kepada itikad. Berarti nisbahnya takluk dengan kaifiat itikad. Kan kaifiat aman, karena itikad hanya aman. Kan? Nisbah yang takluk dengan kaifiat itikad yang hanya termasuk dalam ilmu ka. Kemudian menanggilam nisbah yang takluk dengan kaifiat zat. Dikatakan Zaidun Kaimon. Zaidun Kaimon. Yang Kaimon adalah kaifiat bagi dat. Karena tidak adalah zat. Berarti nisbahnya takluk dengan kaifiat dat. Bahkan dengan kaifiat dat. Karena yang jadi mahmulinan adalah satu kaifiat bagi satu zat. Zat yang jadi mahmul. Yang pun keluar daripada nama. Nama fikah. Dah. menyukai akun suku belum takalim berarti sama. Kuma pada bedatan seluruhnya. Eh? Kemudian tak bagaikan dalam. Yang tiga dudilah wajib betul. Yang nisbah sama si bermula tiga wujud Allah itu wajib. Kemudian tak dalam daidon kaimon bermula sidik itu yaidem. Yang leboh contoh yang adalah nisbah sama. Tetapi leboh contohnya beda. Kuo beda. Menyo as-salatu wajibatun yang nisbah tamah yang takluk dengan kaifiat amal. Kaifiat adalah sifat, yang mahmul sifat. Mahmul adalah sifat yang subut pada mahmul. Berarti menyo kaifiat amal, kaifiat jadi mahmul, amal jadi mahmul. Man baru kendanya urung pegah kaifiat amal, kanya ada pegah amal ke mudu. Agar-agar as-salatu wajib betul, salahnya adalah amal, buat. Takkan bermula semayang itu wajib, yang buat saya tak pegah kaifiat bagi amal, bagi salah. Tak pegah sikut bagi salah, kuatlah sikut salah wajibah. Bermula salah, itu dimusikut dengan wajibah. Kanya tak pegah sikut bagi salah. Sikutnya kanya beribadah dengan kaifiat ini. Menyatakan kaifiat amal, berarti menyatakan sifat amal, salah termasuk dalam amal. Jadi as-salatu wajibatun nisbah tamah yang dibahas di dalam nisbahnya adalah satu kaifiat bagi satu amal. Ini kaya? Ini nak nampok? Jika. Menyatakan kaifiat bagi amal. Jadi cara pegang nisbah untuk bayan kaifiat amal, cok amal jadikan kemudu. Cara pegang nisbah yang takluk dengan kaifiat amal, amal jadikan kemudu. Nisbahkan sesuatu kepada di, maka sesuatu yang nisbahnya adalah kaifiat bagi di. Sesuatu yang dinisbahkan kepada amal, bukan kaifiat bagi amal, karena kaifiat bermakna sifat. Boleh kata sebut sesuatu kepada sesuatu, maka sesuatu itu adalah sebut begini. Takkan as-salatu wajibatun, bermula semayang itu wajib. Semayangnya kanya amal, puasanya kanya amal. Bermula puasa itu wajib, bermula semayang itu wajib, bermula witir itu sunan. Yang amal yang jadi mudu. Tak pegah tersebut, sebut witir sunan, sebut semayang wajib, sebut puasa wajib. Yang kena ketanya semayang wajib, puasa wajib, witir wajib, yang adalah membahas kaitiat amal. Maka kena nisbahnya nisbah tamah yang muta'alikah di kaitiat amal. Ini tak kalah nyata yang kedua. Bermula itikad wujud Allah itu wajib. Yang jadi mudu adalah itikad. Itikadnya yang amal. Kan tak meratih lah matih dia. Wajib wujud Allah, wujud Allah. Tak meratih matih. Kan tak meratih, yang tak meratih, yang buat matih, yang amal. Nyatakan. Baik ragu mendang bahawa Allah na ini tiga kun. Kenapa yang takkan mana hati? Yang baik tak pegahkan mendang. Adanya ni orang akui mendang. Mengaku yang bahawa Allah na ini tiga. Ini bukan amal. Ini tiga lah ini. Jadi bermula ini tiga wujud Allah itu wajib. Yang jadi mohon kepada ini tiga. Ya. Berarti dalam nisbahnya katanya tengah tak pegah tiga ini tiga. Sehingga itikad yang terjadikan mudu. Bermula itikad wujud Allah itu wajib. Satu nisbah yang jadi mudu inan itikad, maka nisbahnya adalah untuk membayar kaitian itikad. Yang nisbah yang membayar kaitian itikad. Takkan menyangat ibarat ini, nisbah tamah muta'alikah di kaitian itikad. Nisbah tamah yang di dalam nisbahnya dibahas sifat bagi itikad. Karena itikad yang jadi mudu. Kan? Nah, ini dapat kata Daidun Kaimon bermula hidup itu hidup. Yang ini hidup adalah ismu zat. Hidupnya adalah nama zat. Tak bersubuh Kaimon kepada hidup. Yang hidupnya adalah nama zat. Berarti menyatakan sifat zat ini. Kedua-kedua hidup dia menyebut dengan dal. Hidupnya konbut dan konfikus. Tapi ini zat. Maka sifat yang tak pegah ini bukan sifat sifat zat. Jadi tak pegah sifat zat dalam satu nisbah tamah. Maka ikun nisbah tamahnya muta'alikah bikai tiati zat. ya. Nisbah tamah yang takluk dengan kaifiat kaifiat zat. Yang lainnya minum. Yang dua perkara ini tipik dengan kaif amali. Jadi yang dikun yang dimaksud dengan nisbah tamah yang menjadi muta'alak bagi ilmu hikah adalah nisbah tamah yang amali, yaitu yang muta'alikah dikaifiatil amali. Kan muta'alikah dikaifiati ikadim dan kan nisbah tamah muta'alikah dikaifiati zadim. Cuma ada yang dalam menyuka dua buah jubit dengan kata-kata amali amali. Bahkan wadah yang jubit dalam kitab sabuk kagai. Karena jubit dia sabuk yang tadi. Boleh jadi kaya jubit mencari Tuan Radua benar punya yang mutang alikah dikai siati ikadim dengan mutang alikah dikai siati amali. Jadi dalam ulam cari benda. Makanya baik jubit sabuk tu dengan amali. Menyuji benar jubit dengan cari. Sebab nisbah tamah yang dibayang di kudat mungkin hanya ada mau kena ini dari gedi, dari gedi hana tapi ada mana nah di nisbah tamah yang dalam lekah dengan zat Allah Ta'ala dalam ilmu ini berarti imam bayar gedi ya bayar gedi, kalau hana zat reh dia bayar gedi dengan gaya amali gedi, zati dan indikadi. Ya, ada satu bibir dan satu anak kulitnya. Ya, ada satu bibir. Ya, ada satu bibir. Ya, ada satu bibir. Tinggal. Gak, bukanlah kuhu. Amalin nisbah tamah yang ta'alluq dengan kaifiat amal kalbiyin au ghairi amalnya amal kalbi ataupun lainnya kalbi. Jadi amalna amal kalbi na amal lain kalbi jaware. Jadi buat artinya termasuk dalam amali ini. Tapi kalau ini juga jadi lama tina dua na amali na yang dikadi ya juga lama tina na artinya beramal dini ya niatnya buat yang buat lati imratib na ratib imratib lama tina. Nah yang hanai buat tapi dia yakin mendang dia di. Lagi dia yakin bahawa batai kru. Ini mungkin tak kena di batai kru, batai kru, batai kru. Dia batai kru lah. Yakin dia apui suum, ini yakin dia. Mana nak dia kena apui suum, apui suum. Jadi ini dikadi yang suum pada apunya ini dikadi. Kan tak kena, yang tak kena ini tak nampak kan luar. Tak dikut dan tak kena, tak dikutnya. Lagi la ilaha illallah. Tak dikut Allah tidak dan tak kena Allah tidak. Ini nombor si. Yang wajib kan kun la ilaha illallah ini kun la ilaha illallah enggak ada macam jadi kan kun dengan hati la ilaha illallah tapi mengidikun anak Tuhan bila Allah hanya yang terwajib jadi namanya nama dia dua orang yang nanti dikunnya amal bina jadi menyoyang amal yang termasuk dalam jika menyoyang idikun yang jamu dalam tuhi jadi baik wajib amal kalbi itu baik idikun dong. Kalbiyin awairi amalian amal kalbi dikaifiati amalin kalbiyin amal yang dibangsakan kepada hati ataupun lainnya hati contoh lagi ilmi dengan wajib niat pada wudu dan ilmi dengan sunat wikiyah yang kena terang amali ya yang amalinya jadi ilmi dengan wajib niat pada wudu yang amal kalbi ya ibu boleh hati niatnya ada ibu boleh hati dan ilmi dengan sunat wikiyah wikiyahnya ada disebut leh jawari. Jadi yang berlainan, yang jadi amal niat pada contoh pertama, witir pada contoh yang kedua. Muktasabun, sifat bagi ilmun. Lagi kaidah yang diusahakan demikian ilmu bagi muktasibnya ilmu daripada dalil tafsir. Jadi ilmunya buat rasa usaha, b ada drop to drop dan diusahanya daripada dalil yang tafsiri bagi hukum. Yang tu bukan untuk sedubit ilmu bagitanya yang mana payah tak usaha dengan jalan tak taklid ataupun karena memang kadaruri ataupun dengan jalan wahyu ilmu ilham walaimu kaljinti maka bermula ilmu dalam tarikh kuno itu lagi jini dari segi cumul kepada yang tarikh dan kenyang tarikh karena ilmu menona yang takluk kepada nisbah kamah nah yang kan yang kaya debit yang kan kepada nisbah kamah maksudnya ilmu yang takluk nah kepada nisbah kamah yang syari nah yang kan syari kah naruli yang amali lah yang kan amali kah naruli yang mutasab lah yang kan mutasab kah naruli jadi dari seginya ke ilmunya umum ni saban lagi lagi jenis tapi kan okay, ya saban lagi saban ji resegi terbenar kepada Ahmadiyah dan terbenar kepada Kemahiyah Kemahiyah Muara tapi jikan karena lagi yang kata pulang ikut hakikat ilmi apa karena ilmi yang takluk kepada mukradat dengan ilmi yang takluk kepada nisbah ada beda cuman juga beda padanan dengan keijiban ta'ala bagaimana ilmi selamat ini pun dari ilmi ini dari ilmi marifat malum dan kemudian bila takluk kepada mufradat mukhun ilmunya tak tahu bila takluk kepada nisbah kharijiyah kebunan ada yang kebunan kepada tuan guna macam mana ilmu guna macam mana jadi berbeda ada tahu dan ada pada orang lah pembeda ilmu yang tadi jadi ilmu tak tahu dengan ilmu tak ada kon ilmu yang berbeda tetapi mutala ini yang beda tempat takluk ini yang beda maka ilmu bersatu pada mahiyah mana berbeda mahiyah walaupun ilmu terbenar kepada lelaki akrat tapi mahiyah ilmu tidak labuh ada menanti ilmu yang takluk kepada hukum syar'i yang amali dengan ilmu yang takluk dengan hukum syar'i yang dikaji ilmu saban cuma menyang mutala aji syar'i amali kemudian kita menyang syar'i dikaji benar tauhid jadi ilmu labuh jadi dari seginya ke ilmu halal ke jenis sedangkan jenis ini adalah masyarakat ala kathirin muktalifina bil hakikat bu berbeda hakikat sedangkan hakikat ilmu hana beda antara ilmu yang takluk kepada nisbah tamah syar'i amali dengan ilmu yang takluk kepada nisbah tamah syar'i itikadi yang sabar jadi hana kekunyan jenis kekunyan lagi lagi jenis dan bermula maka bermula ilmu itulah lagi jenis dan keluar dengan hukmi oleh ilmu dengan zat ilmu yang takluk dengan zat dan ilmu yang takluk dengan sifat dan ilmu yang takluk dengan buat yang hana kebenaran dengan fikah contoh lagi tasawur insan yang contoh takluk dengan zat tasawur putih takluk dengan sifat tasawur dong takluk dengan buat dan keluar dengan syar'i oleh ilmu dengan hukum akli dan hukum hissi dan hukum lughawi dan hukum wad'i. Ya. Nah, hukum dia itu hukum syar'i, keluarnya hukum akli, hukum hissi, hukum lughawi, hukum wad'i. Saya contoh. Contoh hukum akli lagi ilmu dengan bahasa satu itu di tengah dua. Saat di tengah dua yang hukum yang didemeng oleh akal. Wana nara murika dan sungguh aku itu murika. Kumun bakar, kukutung rok, yang hukum yang hissi wa anan nur dia dan nur itu dia yang hukum lughawi karena nur dia adalah nur dan yang kan balawai kan karena ke cahaya ke nur dan ke jid dia bermula nur itu cahaya yang hukum lughawi kedua contoh hukum wadi lagi anal fa'i masmu susmu fa'i itu masmu yang wadi nya dan juga dari ulama nahwu di dimuliakai pak tapi di dimuliakai dengan wasitah awas di dimuliakai dengan wasitah logat di dimuliakai dengan wasitah wana menyoyangnya di dimuliakai hanya wasitah menerangan kena akli dari seginya menyodai tibar ke segi yang lain hanya payah fikir kena daruri jadi daruri yang akli atrai dimuliakai lebih darurat jadi akli dan daruri kan wabil amali dan keluar dengan kait amali oleh ilmu hukum syar'i yang ilmi. Ilmi yang tak ilmi, artinya yang tak ilmi. Ilmi yang tak luk dengan kaitiat ilmi. Contoh, lagi ilmi pada usul fiqh dalam usul ijma' itu jika hujah. Yang anak ramai adanya. Cuma tak yakin macam tak ilmi yang bawa ijma' dalam agama kita nyuji hujah. Dan lagi contoh ilmi buat surah Al-Udin menyebab tawhid dengan usul Allah itu wahid. Allah dirau. Yang pun anak ramai tapi tak ilmi macam. Dan keluar dengan muktasab oleh ilmi Allah dan ilmi Jibril dengan marikira. Allah, ilmi Allah dan ilmi Jibril yang takluk dengan kaifiat amal, dengan nisbah tamah syar'iyah lagi amaliyin. Ya. Yang hanya dikun dengan fikah karena kon muktasab, kon usaha. Wakadah menanjilah ilmi Nabi dengan nyaman kira yang hasil dengan wahyu. Nabi itu berhukum dengan wahyu bukan dengan jalan ijtihad. Ya, sebab ini dasar ilmu Allah Nabi hanya ijtihad, lainnya memang nafilah. Menyudasan Nabi Nabi ijtihad berarti atra yang ijtihadnya bekah yang kan ijtihad kan bekah ini kalau ini wahyu ilmu Nabi hasil dengan wahyu maka hanya benar bekah dan lagi contoh ilmu yang kita nyawa dengan yang marukir dengan jalan darurat ilmu yang kita nyawa yang takluk dengan hukum syar'i tapi secara daruri anak baik tahu sekali bin darurat kibanturah kadufu dengan darurah diambil lima minatim bin darurah dengan bahwa diketahuikan akan dianya ilmi daripada agama dengan cara daruri contoh lagi wajib sumayang, wajib tersebut, wajib haji, harum dina, harum cemicu ini adanya yang kadaruri jadi kadufu ini akan dari jihad akan melalui iktisab maka anda akan najib suka dan keluar dengan dalil tafsiri oleh ilmi dengan demikian hukum bagi mukallif. Karena sesungguhnya ilmu itu daripada mujtahid dengan maksudah dalil ijmali. Baik ilmu yang hasil daripada mukallid yang dengan sangkuh kaedah ijmali. Nah, dah kaedah ijmali bermulai dianya dalil ijmali bagi mukallid anna hadzal hukma aftahu bihi mufti. Sesungguh ini hukum berfatwa akannya sesungguh ini hukum itu berfatwa akannya ini hukum dengannya ini hukum. Akan ini dengannya hukum. Nah, tahu. Sesungguh ini hukum. Ini dengannya hukum. Hukum gini kan? Padahal kan? Sesungguh ini hukum. Hukumnya berfatwa dengannya oleh mufti. Hukum berdua bahasa apa mendamnya? Afta bingil mufti mendamnya. Berfatwa akannya hukum dengannya dalil. Dengan dalil lima lima nah ini berfatwa akan dalilnya. Ana hadal hukma aftahul mufti. Buku dua jid makuluma aftahu bihi. Ada jid bahli yang kedua dua gimana? Gimana? Maka bermula ilmunya semukalit menamiti dengan wajib niat pada udhu. keadaan seperti demikian, yaitu berpedoman kepada dari ilmu Yuno, itu tidak ya daripada kekal. Jadi ilmu simukalis yang berdasarkan dari ilmu Yuno nak kaidah umum takoh yang hanya benar dengan kekal. Jadi kaya yakin kata yang bawah semayang wajib bahwa wajib adalah sunnah. Tapi kaya yakin adanya berdasarkan dua pegah ilmu kalis, ilmu jahil. Pada kalau pegah ilmu jahil, menyukai kalau pegah hendak yang pemuham, yang kena kau pegah. Jadi hanya ada nilai yang sudah ini itu betul bahawa dia yang nak nak kalau bukan ilmu pakai. Yang hanya guna dengan sikap. Wa baru wa nabi bihi una dan daripada mereka ulama daripada sikap di sini dengan ilmu. Jadi sikap adalah ilmu betul. Sedangkan ilmu hanya yakin. Padahal wa ingkan apa sekalipun ada yang sikap karena dzanniyah dalilnya sikap hidupan. Padahal hukum sikap hukum dzanni. Hukum fikah dhani. Maka karena dalil di dhani sehingga apa yang ijtihad no? Hasil daripada ijtihad. Jadi kena dalil di dhani. Menyu dalil dhani maka ilmu yang hasil ini pun dhani. Sehari be ilmu kun dhanu kun. Tapi ini kau ibarat dengan ilmu. Dan ibarat di mereka yang ulama daripada fikah di sini dengan ilmu. Sekalipun ada yang fikah karena dhaniyah dalilnya fikah ikutan. Sebagaimana barang yang kami ibadah dan mereka itu ulama dengan barang pada kita ijtihad. Maka ini kami ibadah dengan ilmu karena sesungguhnya fikah itu dan mujtahid. Sebab yang dan ini mujtahid. Dan aladhi yang dia nyatan. Karena kuatnya dan itu hampir ya daripada ilmu. Sebab menyodan mujtahid sifat dalil. Sehingga kata kepada yakin. Ibadah itu dengan yakin. Padahal bukan yakin sih. Hanya surah menyebut fikah teruk kepada tarah yakin. Tapi karena dalil yang kasif. Karena mencapai yakin. Ya, menyadari waktu ini, tidak ada yang yakin saja. Karena lagi yang tak boleh, itu hakul yakin. Hakul yakin. Mana ni kagak-kagak kabrak azan. Tapi ke, yakin anak duduk dalam banyu dulu hakul yakin. Kami buka dalam badai dengan kuasa-kuasa. Banyak kartu ilmah wa'lumah. Dan dun guna kira akan ilmu dan hukum ilmun bi hukmin bi barat dan dua-duanya nakira wa afrad huma dan dun buka kedua ilmu hukum ana sun ilmu bil ahkam karena diikut bagi alamah bagnawi maka lagiannya karena sesungguh tadi bega tarif hanya hanya dia yang dari itu bagi mahiyah daripada hanya itibat kamiyah afradnya wa undang tadi di mahiyah di tarif kana afrad sebab dia mengikut ke tarif tinjauan ini kepada mahiyah. Punya mahiyah lah, bukan hanya kalau kepada abrak dia mengerti. Ya, abrak ialah pengan. Mahiyah ada ditasawurkan dalam bihin. Jadi, hanya hajat kepada jabgat jamak. Dan hanya berhajat jabgat kepada marifah. Yang marifahnya itu yang kepada seorang abrak di lom. Jadi, itu hanya maksud kena. Hanya karena hanya tinjauan kepada kamiyah. Yang kecil, dibegat secara nakirah. Dan nakirahnya mukrat lom. Walianna dan ilah yang kedua karena pada takbir lun dengan hukmen kon dengan ahkam aladhi yang diibarat dengannya ahkam oleh asal taban negara ini asal itu sejahtera selamat daripada wajib nyitiru sesungguh ilmu dengan sekalian hukum itu menentang akan kun tiap-tiap daripada pembesar fukaha pada masalah yang ditanyungkan akan mereka itu daripadanya masalah la adri anak datang nyitirunya. Tapi menyedari ibarat dengan ahkam mendatangi diri lagi yang kami ibarat dalam fahad ini. Ilmu bila ahkam ini syariah. Kami diri ilai dalam. Ini bagaimana pegah ilmu bila ahkam baru hukum fikah. Sedangkan hukum besar mulitahi yang kamaru hurunya memang fakir. Letak masalah. Wadah datangnya pula adri. Mana hukum bila masalahnya. Mana bagaimana hukum bila masalahnya. Tapi dia fakir. Sedangkan dia hanya kedepu mengadu hukum. Mak kebalik ni ibarat di hukumen dukuh hukum. Bukan dukumen tu, dukuh hukum. Bukan siapa tapi, mana hukumen kan siapa tu kan? Mahiyah, dukuh hukum. Anak pula siapa, anak pula mandu. Wadah menanda ibarat, anak datang hidiru. Menyertai ibarat dukuh mandu hukum, di hidiru tu orang dia anak dukuh mandu. Ay, walaupun wadah jibang, walaupun hidirunya jika jauh. Mak anak datang hidiru sama sekali, ngon naik hidiru jika jauh, tak sebab datang hidiru. Ya, menang. Dan karena pada takbir lun dengan hukmen kan dengan ahkam aladhi yang kami ibarat dengan yang ahkam oleh asal sama lagi akhirnya asal itu sejahtera daripada datang hidiru kuatra hidiru sesungguh ilmu dengan sekalian hukum itu jika menafas jika menendang akan kun ditiap daripada pengusaha kutaha pada beberapa masalah yang ditanyungkan akan mereka itu daripadanya masalah kuatra kun ladri wa'id ujibahanhu walaupun dijauhkan daripadanya hidiru dengan bahwa sungguh mereka itu fuqaha, itu yang tahayyuk bagi ilmu dengan hukumnya hukumnya buruk, hukumnya masalah dengan semua wadah nazar. Jadi walaupun dia tak jauh di dirinya, mana dia pun urungnya nolak anak ke depur tapi ini ada hayu. Jadi kena pula ada hidup nanti itu. Yang pada ibarat kita tanya, no, yang ke depur hukum mana dia dah hayu ti. Kan? Dan bermula itulah ilmi dati misil ini dah hayu itu masyuh pada muru. Yang ke dah hayu yang ke ilmi yang ke kaya leka masyuh. Baru dikatakan pulanon yang laminah wa bermula di bulan itu mengetahui ia akan ilmi nahu di bulan malim nahu, dan tidak dikehendaki sesungguh sekalian masalahnya nahu itu hadir di sini di bulan hal kadang tafsir bermakna ini bina masalah nahu riki daun lega lawan dayan hadir memenuh yang anak lagi, tetapi sesungguhnya di bulan itu yang tahayuk begini mana ji kerana dia bila datangnya masalah nahu dia tengok itu berpikir-pikir lain tu. Jadi di segi nyangka sehingga kurang kebuna tak takil ilmi kurang yang hanya ditepu masalah teka tapi dia tahayub naronya nah malakah untuk ditepu kan?